Ciloko dan bibi Pertira tim cilik asa tak godine kae. Ayo kae enji bet kae. Lah motore. Aduh yo tuh motore to kan. Dikatine ati ati ne ati ati. Rasane lho. Kanca dhewe sing anu. Yo kae tiba lah. Wah. Ya menen top. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane kanca mbok begal. Apa kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpa rating main gasak ke kancane rusak. Asli ane kanca mbok begal. Apa kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpa rating main gasak ke kancane rusak. Asli man saiki agak kanca senggateli. Wes wiro bibi ane kanca tetep. Neng buri koyo kire, ra mikir ke kancane se penteng oleh Kim Chile. Asli ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpa rating main gasak ke kancane rusak. Asli ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Juga begal pacar baruku. Apa kowe ra mirror, rupamu kuwi error. Gur modal motor rental, awakmu kebak dangkal. Rasane dadi ngelu, pengen macul cangkemmu. Mergone kowe kecu, tekone gong kocomu. Aku ra iso meneng, aku dadi sepaneng. Deloke kowe seneng, nang utak dadi kembang sang umuk. Ayo kowe ganti, sik nyanyi kowe ganti. Wah, sin aku. Apa isin, apa-apa, apa-apa, ayo. A.K.A. Home Record Studio yang berjudul Bribian Ku Dibegal Koncoku Ngenes.